Waspadalah langkahmu, kendalikan jiwamu, jangan mudah tergoda, gemerlapan dunia. Lidah-lidah angkara membisikkan dosa, nafas-nafas durjana menyebarkan dosa, tipu daya yang menggoda. Jangan lengah dirimu, kuatkanlah imanmu. Waspadalah langkahmu, kendalikan jiwamu, jangan mudah tergoda, kemerlapan dunia. Pegang teguh agama, hindarilah dosa, bersujudlah padanya, berbuatlah pada jalan Allah. Waspadalah langkahmu, kendalikan jiwamu, jangan mudah tergoda, kemerlapan dunia. Pegang teguh agama, hindarilah dosa, bersujudlah padanya, berbuatlah mulia, amalkanlah perintahnya, hancurkan ajakan setan, kembalilah.